Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab syarah Usul Iman yang biasa kita kaji di Majelis Alim Jilansi. Kita masih baca syarah terkait dengan hadis yang ke-28 dari Usul Iman. Hadis ketika Rasulullah SAW duduk-duduk bersama para sahabat di satu malam, dan tiba-tiba terlihat ada bintang yang dilemparkan bersinar. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, apa yang kalian ucapkan jika terjadi demikian dilemparkan panah berapi di waktu dulu? Para sahabat menyatakan, dulu kami berkata, jika melihat seperti ini, ada seorang pembesar yang lahir atau meninggal. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, sesungguhnya bintang berapi seperti itu yang bersinar yang dilontarkan bukanlah karena kematian seseorang atau meninggalnya seseorang, namun Rabbuna sallallahu alaihi wasallam, Rabbuna subhanahu wa ta'ala, Rabbuna azza wa jal, jika menetapkan satu perkara, bertasbihlah amat ta'ars. Hingga bersabtasbih juga seluruh malaikat di langit. Hingga tasbih sampai ke malaikat naik dunia. Maka malaikat yang dekat dengan para malaikat pembawa ars berkata, apa yang katakan Rabb kalian? Maka malaikat pembawa ars menyatakan, mengabarkan apa yang diucapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya penduduk masing-masing langit pun bertanya kepada yang di atasnya. Sebelum mereka bertanya, mencari berita, apa yang diucapkan Rabb? Hingga berita pun sampai ke malaikat yang di dunia. Jadi itulah jin menjadi pendengaran. Mereka lantarkan kepada wadah-wadah mereka. Dari kalung dukun dan semisalnya. Apa yang mereka bawa sesuai dengan apa yang mereka dengar di dunia itu adalah hak. Tetapi mereka yang menambah-nambah mengada-ngada. Berkata sesuai fawzan hafidah Allah ta'ala, qawluhu faqala sallallahu alaihi wa sallam innaha lam turma li mauti ahadin wa li hayati. Sesungguhnya tidaklah bintang berapi tersebut dilontarkan karena kematian seseorang atau kehidupan seseorang. Kata beliau, fi hadza tashrihun li i'tiqadihim. Di sini ada satu faedah, yaitu tashih, pembenahan akidah mereka. Yang awalnya memiliki akidah, keyakinan yang salah dibetulkan. Wa fihi di sini juga ada faedah ta'limu juhal. Mengajari orang-orang yang tidak berilmu. Menjahil. Qala wa rasiyama bil munasabati syabiha bihadi. Apalagi dalam acara-acara, kesempatan-kesempatan yang mirip dengan ini, sedang duduk bersama sahabat, ya, kemudian ada satu perkara ditanyakan, ketika mereka keliru diluruskan. Qaluhu walakin rabbuna idza qada amran sabbahat hamdul arsy. Ya, tetapi bila Rabb kita menetapkan satu perkara, bertasbihlah malaikat para pembawa arsy. Yang kata salaf wazan hibidah Allah Ta'ala idza qada amran min umur ala tisatahdusa fi hadzal kaun. Dan apabila Allah menetapkan satu perkara di antara perkara-perkara yang akan terjadi di alam ini, mimma qadarah wa qaddarah, yang telah Allah tetapkan atau takdirkan, ketika itu, ketika Allah menetapkan satu perkara yang akan terjadi, fa'innal malaikat alladhin yahmilun arsh, maka para malaikat yang membawa arsh, yasra'un nabi tasbih, mereka pun bertasbih, subhanallah, subhanallah. Qala wa hadha fihi, wa di sini ada faedah berikutnya. Apa itu? Anna kulla syai'in yahdu fi hadzal kaun innama huwa biqada'in wa qadar, biqada'i wa qadar lahi wa qadar min Allah azza wa jalla. Faedah berikutnya adalah bahwasanya semua yang terjadi di alam ini, kalau kaun ini alam, itu semua adalah biqada'in wa qadar min Allah. Itu adalah qada, ketetapan dan takdir dari Allah azza wa jalla. فَلَكُونُ بِهَذَا الْقَوْنِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَقَضَاهُ وَرَدَاهُ وَقَدَّرَهُ. Tidak akan terjadi di alam ini kecuali apa yang Allah kehendaki, Allah tetapkan, Allah inginkan, Allah takdirkan. Sehingga di sini وَفِي هَذَا إِثْبَاتُ الْقَدَرِ, menetapkan adanya takdir. Sudah kita tahu dan sehingga kita pelajari bahasa maratib iman bi takdir, tingkatan martabat iman kepada takdir yang harus ada pada kita empat. Yang pertama adalah apa? Al-ilmu, meyakini Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu apa yang telah terjadi dan akan terjadi. Sebelum terjadi Allah sudah tahu. Yang kedua kitabah, Allah telah mencatatnya dalam mahfuz. Yang ketiga ini al-masyi'ah, bahasanya semua yang terjadi dalam ini adalah dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah rabbul alamin. Dan yang keempat adalah khalq, meyakini semua adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan, termasuk af'al ibad, itu adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ilmu, al-kitabah, al-masyi'ah wal-halaq. Dan ini sedang kita bahas adalah yang ketiga, masyi'ah. Bahwasanya tidak ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang keluar dari masyiatullah. Qala qaluhu hatta yusabbiha ahlus sama'i alladhina lunahum. Sehingga ketika para pembawa ars, malaikat pembawa ars tasbih, maka tasbih pula ya malaikat yang ada setelah mereka, malaikat dunia, malaikat langit yang ada setelah mereka. Haulain malaika idha samu kalam Allah. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya pada malaikat, para malaikat ketika mereka mendengar kalam Allah, fahum yusabbihuna lahu, mereka bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayunazihuna jalla wa'ala naqsi wal'aib. Yang mereka mensucikan Allah dari sifat celah, dari aib. Qala fayastaghiluna bi dzikri. Ya, mereka pun menyibukkan diri mereka dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waqalu hatta yablugha tasbih ahli samai dunya, sehingga tasbih mereka pun sampai ke penduduk langit dunia di kalangan malaikat. Hadfi juga disini ada faedah. Anna samawat ma'muratun bil malaika. Bahwasanya langit itu dimakmurkan dengan banyak malaikat. Baqulu sama'in laha malaikatun khasuna iskununaha. Setiap malaikat di setiap langit ada malaikat-malaikat khusus yang meninggal di langit tersebut. Di langit pertama, langit dunia, ada malaikat khusus. Malaikat kedua ada malaikat khusus, dan seterusnya. Wa yusabu samawat, yang semuanya tujuh lapis. Ya, tujuh langit. Wal malaikatu hum ummu samawat, maka malaikatlah yang memamurkan langit-langit beribadah dengan ibadah wa tasbih wa tahlil. Wa minhum, dan di antara malaikat adalah hamalatul ars. Iya, di antara mereka ada malaikat pembawa ars yang senantiasa juga bertasbih. Qala wa qawluhu fayaqulu alladhina runa hamalatul ars madha qala rabbukum. Maka para malaikat yang ada dekat hamutul ars menyatakan apa yang dikatakan oleh kalian. Ada fi isbat wujudi hamutul ars. Sini menunjukkan ya adanya malaikat penjaga ars. Wahum arba'atu malaikah. Dan mereka yang membawa ars itu adalah empat malaikat. Wala ya'lamu idhama hilqatihim ila Allah. Dan tidak ada yang tahu bagaimana besarnya postur mereka kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Jibril saja terlihat Rasul menutup sayap dan menutup ufuk, saking besarnya. Tidak mengetahui bagaimana besarnya mereka kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Umayna yamal qiyamah. Ya, tidak ada yang tahu tentang hilakon ini postur tubuh mereka kecuali Allah. Semuanya mereka kiamat, kemudian hari kiamat nanti. Indah kiamat sa'ah, ketika terjadi hari kiamat. Jawa'afu adaduhum. Ya, jumlah mereka yang terjadi empat, ditambah. Baikunun semuanya menjadi delapan malaikat. Qala ta'ala. وَيَحْمِلُوا أَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Yang akan membawa yang membawa arsy Rabbmu itu adalah majelis mereka, itu adalah samaniyah ketika itu berjumlah samaniyah. Ya, ia akan membawa arsabu di atas mereka ketika itu, ketika hari kiamat. Samaniyah, 7 malaikat. Zada adadum bi'af. Ditambah jumlah mereka, ini 8. Bil haulil ladzi yahsul, karena kengerian yang dahsyat yang terjadi ketika itu. Qala wastawi rasul samawat ba'duhum ba'da, maka para malaikat yang di langit pun sebagian mereka minta berita, ada apa? Ya, kabar sebagian yang lain. Mana dikala Allah, apa yang Allah tak tetapkan? Mana dikala, apa yang Allah ucapkan? Jalla wa'ala. Hatta yablughal khabar, hingga sampailah berita, iwas samai dunia sampai ke langit dunia. Sama dunia hialati talil ard. Dan dunia itu adalah langit yang terdekat dengan bumi. Fahina yatakallamun, ketika para malaikat di langit berbicara, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu, ketika sebagian mereka ya di langit dunia bertanya kepada sebagian lain dan sambil berbicara sama mereka tentang apa yang Allah tetapkan, fahina syayatin tastahdibus sama. Para persiapan pemencuri pendengaran pada tafsir firinan, ya mereka naik ke atas. Bayar kau bantu mbak atau sebagian mereka naik di sebagian lainnya, bukan tumpuk. Hatta isul jauh sehingga sampai ke udara kurbas sama mereka tinggal dunia. Ini semua dia setamu malaikat kulur malaikat ingin. Dan mereka ingin mendengar apa yang diucapkan oleh malaikat. Sebagai mereka naik, sebagai yang lainnya, waktu tumpuk, agar bisa mendengar, mencuri pendengaran dari langit. Saya cukup memahami soal, insyaAllah.